lucu dongeng. Dongeng di kala siang di jalanan suatu kota. Seorang ibu muda, si cantik berbibir gemas, mengerti tas anyam tas sekusai seorang polisi menegur cinta ibu. Hai ibu, menjerita, naik bawa anak lewat di jalan licin, nanti anak ibu jatuh. Pak polisi yang bijak, kemana matamu bapak? Saya kan tak bawa anak ada juga dalam peru. Tak bawa anak ada juga dalam peluang.